Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُطْلِ اللَّهِ فَلَا هَادِيَ لَهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ بَرَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Dari hadis ini barakallahu fikum ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama adalah annal insan la yahillu lahu ayyahjura akhahu fauqa salasati ayyam la siyama idza kana qariban. Faedah yang pertama adalah bahwasanya seorang insan tidak halal baginya untuk menghajar, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Iya. Terlebih khusus kalau orang yang diboikot tadi adalah kerabat atau masih keluarga. Barakallahu fikum. Tapi justru barakallahu fikum, banyak di kalangan manusia mereka itu lebih gampang dalam memaafkan orang lain, tapi sangat susah kalau sudah terluka gara-gara keluarga. Iya. Baik. Kalau yang membuat dia tersinggung, yang membuat dia marah, itu teman-temannya, cepat. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ya, paling pol seminggu lah. Habis itu dia bisa baikan lagi. Tapi barakallahu fikum, sebagian manusia kalau yang ya menyakiti dia itu adalah kerabatnya, entah itu kakaknya atau adiknya atau bibinya, barakallahu fikum, ya tersinggung biasa. Masalah dalam keluarga besar. Barakallahu fikum. Wah, itu awet biasanya. Iya. Mungkin sampai bertahun-tahun barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum sebuah karakter yang jelek. Iya. Harusnya barakallahu fikum sikap kita kepada keluarga itu jauh lebih lunak. Iya. Jauh lebih barakallahu fikum lebih pemaaf dibandingkan sikap kita terhadap orang lain yang barakallahu fikum tidak ada hubungan darah dengan kita. Barakallahu. Apalagi barakallahu fikum kalau keluarga kita tadi yang satu visi dan misi. Artinya sama-sama ngaji. Ya, sama-sama ta'lim. Barakallahu fikum. Baik, harusnya kita lebih bisa memiliki jiwa yang besar dan dada yang lapang barakallahu fikum. Terkait dengan masalah ini juga kepada para orang tua ya yang mungkin tersinggung dengan anaknya, yang mungkin tersakiti oleh anaknya barakallahu fikum. Baik. Sehingga dia memboikot anaknya barakallahu fikum. Iya. jangan sampai lebih dari 3 hari. Barakallahu fikum ya. Baik, karena ini terkait dengan masalah pribadi, barakallahu fikum. Baik. Sehingga barakallahu fikum Islam itu mengajarkan kita iya untuk menjadi orang yang barakallahu fikum wal kadhimina al ghaidhah wal afina 'anil nas. Menjadi orang yang bisa meredam emosi, amarah dan mau memaafkan manusia. Itu sifat orang yang mulia. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Faedah yang berikutnya yang bisa diambil dari hadis, annahu yajibu alaihi ayyahnusa wa yukaffir. Bahwasanya wajib atasnya apabila dia sudah terlanjur nazar, ya, untuk memboikot saudaranya yang muslim. Hendaknya dia membatalkan nazar tadi dan menunaikan kafaratnya. Karena apa ya, ikhwan? Nazar tersebut adalah nazar yang maksiat. Iya, bernazar lebih dari kadar yang diizinkan oleh syariat. Barakallahu fikum, iya. Baik. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin faro'a khairan minha fal yukaffir an yamini wal ya'ti alladhi huwa khairun. Baik. Nabi mengatakan man halafa ala yaminin, barang siapa yang telah bersumpah untuk sebuah sumpah, faro'a khairan minha, ternyata dia melihat ada yang lebih baik dari sumpahnya tadi, fal yukaffir an yaminih, hendaknya dia ya membatalkan sumpah tadi dan membayar kafaratnya, menunaikan kafaratnya, wal ya'ti alladhi huwa khairun, dan dia mendatangi atau mengerjakan dengan sesuatu yang lebih baik tadi. Barakallahu fikum. Iya. Baik, misal dia sudah terlanjur bersumpah untuk iya, tidak akan menyambung hubungan dengan si fulan. Iya. Dia sudah menyakiti hatiku. Hatta yufarriqu baini wa bainahu al-maut. Nah, gitu ya. Sampai aku dan dia dipisahkan oleh kematian. Barakallahu fikum. Baik, ini nazar yang kebablasan. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Nazar yang maksiat. Barakallahu fikum. Karena melanggar aturan syariat terkait dengan masalah hajar. Maka hendaknya barakallahu fikum bagi dia tidak mengapa untuk membatalkan nazarnya tadi dan menunaikan kafaratnya. Barakallahu fikum. Baik. Dan masalah ini bukan hanya berlaku untuk nazar dalam perkara yang maksiat, tapi juga dalam perkara kebaikan. Namun di sana dia melihat sesuatu yang lebih baik. Gitu ya. Barakallahu fikum. Misal dia bernazar, barakallahu fikum, saya bernazar untuk talabul ilm, ya, menyelesaikan program din di Ma'had Al-Bayyinah. Illahi alayya nadhr an atlubal ilm, ya, 40 sanah di Ma'had Al-Bayyinah. Baik. Namun berjalan waktu, barakallahu fikum, dia melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada itu. Apa itu? Ramadan? Hah? Apa yang lebih baik daripada menuntut ilmu di Al-Bayyinah selama 4 tahun? Menikah? Wah, kan berarti sudah kebaca dia itu. Memang sudah kepengen nikah nampaknya. Baik. Misal seperti itu ya. Dia dalam keadaan sudah memang barakallahu fikum tayyib pada tahapan apa? Wajib. Gitu ya. Kalau dia tidak menikah, gelap semuanya dunia ini. Maka barakallahu fikum saat itu apa? Bagi dia untuk membatalkan nazarnya, dia menikah, kemudian dia menunaikan kafaratnya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sehingga bukan terkait dengan nazar yang maksiat saja, tapi juga terkait dengan nazar yang baik, ternyata ada yang jauh lebih baik. Selanjutnya, fihi fadilatu al-islah bainan nas. Baik. Di dalamnya terdapat keutamaan mendamaikan, iya, persengketaan di antara manusia. Barakallahu fikum. Pada bab yang sebelumnya sudah kita baca keterangan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang muslih itu lebih baik, iya, dari orang yang, barakallahu fikum, salat dan puasa. Barakallahu fikum. Tentunya orang yang muslih tadi juga salat dan puasa. Barakallahu fikum. Baik. Ya, sehingga ketika terjadi di sekitar Anda yang namanya sengketa atau permusuhan, diharapkan Anda tidak menjadi orang yang cuek atau acuh tak acuh, barakallahu fikum, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita untuk menjadi orang yang berupaya dalam mendamaikan, iya, kedua belah pihak tadi. Barakallahu fikum. Baik. Itu pahalanya sangat besar, barakallahu fikum. Faedah berikutnya, fihi jawazu al-hiyal. Fihi jawazu al-hiyal idza lam tasil ila syai'in muharram. Di dalamnya terdapat faedah bolehnya melakukan hilah, siasat. Tayyib. Selama belum sampai pada perkara yang haram. Iya. Baik, barakallahu fikum. Al-hiyal nau'an. Yang namanya siasat itu ada dua macam. Yang pertama adalah tayyib mahmudah, bentuk siasat yang terpuji. Barakallahu fikum. Iya. Yaitu wahia allati yuksadu biha li isbatil haqq wa ibtalil batil au li jalbil maslahah wa daf'il madarrah. Baik. Hiyal atau hilah yang mahmuda adalah siasat yang digunakan untuk iya mengokohkan kebenaran dan mengalahkan kebatilan, atau hilah yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat dan menolak yang namanya mudharat. Barakallahu fikum. Iya. Sebagaimana di sini Al-Miswar dan Abdurrahman melakukan yang namanya hilah, siasat. Barakallahu fikum ya. Baik, bagaimana caranya agar antara Ibnu Zubair dan Aisyah itu berdamai? Barakallahu fikum. Dilakukan hilah yang sudah kita ketahui. Iya. Di mana mereka berdua menyamarkan kehadiran Ibnu Zubair pada kedatangan mereka berdua kepada Aisyah radhiyallahu anha. Barakallahu fikum. Baik. Begitu juga seperti contoh yang lain, barakallahu fikum, hilahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Iya, barakallahu fikum, untuk menyadarkan saudara-saudaranya akan kejahatan mereka di masa yang lalu. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Yang pertama beliau mengambil saudara kandungnya dalam sebagian nas namanya siapa? Bunyamin, barakallahu fikum, dalam tafsir Ibnu Katsir. Baik. Iya. Di situ beliau melakukan apa? Hilah, barakallahu fikum. Iya. Baik, jadi sengaja canting takaran itu ditaruhkan di barakallahu fikum, iya, karungnya si Bunyamin. Barakallahu fikum. Baik. Dalam rangka untuk mengambil saudaranya tadi. Itu namanya hilah. Iya. Dalam perkara yang baik. Barakallahu fikum. Iya. Yang kedua adalah mazmumah. Hilah yang tercela. Barakallahu fikum. Iya. Hilah yang tercela. Yaitu wahya allati yuqsadu biha li isbatil batil wa ibtalil haqq. Barakallahu fikum. Baik. Yaitu siasat yang dilakukan untuk memenangkan kebatilan dan mengalahkan kebenaran. Barakallahu fikum ya. Nah, yang ini mungkin lebih tepat dinamakan dengan tipu daya. Iya, barakallahu, atau makar. Iya. Dan terkait dengan contoh-contoh hilah secara detail, barakallahu fikum, bisa antum dapatkan di dalam kitab A'lamul Muwaqqi'in karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya, di situ beliau menyebutkan contoh-contoh hilah yang mahmudah dan contoh-contoh hilah yang mazmumah. Barakallahu. Lebih detail dirujuk di kitab tersebut. Barakallahu fikum. Baik. Faedah yang terakhir yang bisa kita sebutkan dari hadis ini adalah riqqatu qulubis sahabati wa sur'atu bukaihim radhiyallahu anhum min khasyatillahi azza wa jalla. Baik. Ya. Hadis ini menunjukkan betapa lembutnya hati-hati para sahabat dan betapa cepatnya mereka radhiyallahu anhum dalam menangis dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Jadi itu diantara barakallahu fikum tanda kelembutan hati seseorang, di mana hatinya cepat sekali merespon yang namanya nasihat barakallahu fikum. Dan biasanya barakallahu fikum ketika hati itu tersentuh, maka dia akan meneteskan air mata. Barakallahu fikum, ya. Baik. Dan juga sebaliknya barakallahu fikum, yang menunjukkan kerasnya hati seseorang, ya, kakunya hati seseorang, yaitu barakallahu fikum hatinya sangat susah untuk tersentuh. Ya. Dengan nasihat-nasihat dari kalamullah, nasihat-nasihat dari hadis Rasul, juga dari ucapan para sahabat dan salaf barakallahu fikum. Iya. Ketika diingatkan dengan hal-hal tersebut tidak memberikan efek kepada hatinya barakallahu fikum. Baik. Sehingga hati itu sebagaimana digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum, seperti hamparan tikar. Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasir, kata Rasul. Iya. Yang namanya fitnah itu dipaparkan kepada hati-hati kita seperti dipaparkannya yang namanya tikar barakallahu fikum, ya, sehelai demi sehelai barakallahu fikum. Ketika hati tadi barakallahu fikum menyerap fitnah tadi, maka akan timbul satu titik hitam. Ketika hati tersebut tidak berupaya untuk dibersihkan dengan yang namanya tazkiyatun nufus, maka titik hitam tadi terus bertambah barakallahu. Karena sebagaimana yang disifati oleh Rasul, ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar, kita itu selalu melakukan kesalahan malam dan siang barakallahu fikum. Iya. Bisa antum bayangkan dalam satu hari kalau kita tidak ada yang namanya muhasabah atau barakallahu fikum introspeksi diri, maka titik demi titik tadi cukup banyak sudah menempel di hati kita. Itu satu hari. Bayangkan kalau itu berjalan selama beberapa tahun. Iya, barakallahu fikum. Hati yang jauh dari yang namanya tazkiyatun nufus, jauh dari yang namanya barakallahu fikum pensuci hati tersebut, ya, digambarkan oleh Rasul pada akhirnya hati itu seperti apa? Kalkuzi mujakhian, seperti cangkir yang terlungkup. Iya, la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru mungkaron, tidak tahu mana yang baik, tidak tahu juga, tidak mengingkari juga yang namanya kemungkaran barakallahu fikum. Iya. Baik. Sehingga barakallahu fikum, untuk bisa seperti para sahabat, iya, memiliki hati yang lembut barakallahu fikum, baik, yang pertama barakallahu fikum yang bisa kita lakukan adalah al-muhasabah. Ya. Sering-sering mengintrospeksi diri kita barakallahu fikum. Baik. Iya. Ada muhasabah dalam beramal barakallahu fikum. Ada juga muhasabah harian. Baik. Dan itu perkara yang sangat penting. Kalau secara medis, seseorang itu dianjurkan untuk rutin mengecek kesehatan dalam jangka waktu yang berkala, entah sebulan sekali atau berapa bulan sekali. Kalau hati sebenarnya barakallahu fikum jauh lebih penting untuk mengadakan pengecekan. Iya. Karena yang namanya hati itu apa? Kasmihi. Seperti namanya. Li sur'ati taqallubihi. Sangat cepat dia itu berbolak-balik. Kalau kita lalai atau kalau kita lengah atau kalau kita tidak peduli dengan keadaan hati kita, barakallahu fikum, itu bisa menjadi penyakit yang akut. Iya, parah, barakallahu fikum. Nah, iya. Itu muhasabah. Perkara yang barakallahu fikum penting. Ya. Sebagaimana kata sahabat Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaknya kalian rajin-rajin menghisab diri kalian sebelum kalian itu dihisab. Barakallahu fikum. Baik. Di antara perkara juga yang bisa membuat hati itu barakallahu fikum menjadi lembut adalah at-taubah wal istighfar. Iya. Yaitu bersegera dalam taubat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah. Sehingga ketika Anda sadar melakukan sebuah dosa atau kesalahan, barakallahu fikum, langsung istighfar kepada Allah. Baik, langsung bertobat kepada Allah, kembali dan berazam untuk tidak akan mengulangi. Karena ketika dosa itu barakallahu fikum ditumpuk-tumpuk, iya, maka tidak ada sesuatu yang kecil apabila sesuatu yang kecil tadi tidak disirnakan. Iya. Baik. Akan menjadi besar barakallahu fikum. Baik. Kemudian juga barakallahu fikum, di antara yang bisa melembutkan hati kita adalah sama', iya, qaul salihin wal hukama, yaitu kita mendengar atau minta nasihat barakallahu fikum orang-orang yang saleh, iya, orang-orang yang hakim, yang bijaksana barakallahu fikum. Ketika Anda merasa iya, pada hati saya ini ada yang enggak beres, barakallahu fikum, kalian datangi orang-orang yang kalian anggap dia adalah orang yang saleh, orang yang hakim, ya. Enggak mesti harus ustaz. Antum melihat di antara teman-teman antum, antum tahu siapa di kalangan mereka orang yang baik, orang yang saleh, orang yang semangat, barakallahu fikum. Ya. Antum datangi. Afan ya akhi. Boleh minta waktunya sebentar? Obal, ada apa? Ana ini mengeluhkan keadaan diri saya. Saya itu kenapa ya? Males sekali yang namanya belajar itu, enggak ada semangat ya, akhi. Ya, enggak ada gairah saya. Kok ana lihat antum itu masyaallah, iya. Kayaknya itu enggak pernah lepas dari yang namanya ilmu. Gitu ya. Bangun tidur sampai tidur lagi yang antum pegang adalah kitab. Gitu ya. Bangun tidur langsung lihat kitabnya, barakallahu fikum. Tayy, baca-baca. Iya. Tidur juga demikian. Karena lihat antum masyaallah dalam melakukan amaliyah ibadah semangat dia. Enggak seperti teman-teman yang lain. Gitu ya. Tolonglah ana dikasih nasihat. Iya. Biar ya paling tidak merubah kebiasaan ana, atau yang ana harapkan ana bisa seperti antum. Nah, ikhwan ya. Nah, itu artinya kita berupaya barakallahu fikum untuk memiliki hati yang lembut. Tapi kalau kita enjoy-enjoy saja ya, menikmati keadaan hati kita yang keras, barakallahu fikum, maka akibatnya akan sangat buruk. Iya. Ketika hati tadi sudah sangat parah keadaannya. Wallahu taala alam bishawab. Itu di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Nantahi bihal qadar insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiik.